Lên ni jambang moden dai wede Jepun tu bik langang kan konyo. Bak pakai tembok ngai lah mun tu. Tembok ngai kan. Kan kita kan pakai pai cucu tau. Nah, lain ni dah ya cucu tau. Jadi tanda tu dia ada tembok. Neh, banyak dah hotel-hotel dia ni. Oh, 4 bintang, 5 bintang, 1 bintang lah kalau cetak tu. Neh, dia ada pai cek, dia sembuh laju kan. Kita buka sembuh sembuh. Orang dah rasa nambung kan. Faham tau? Maknanya orang kaya-kaya. 5-6 ribu makuk jambang. Nah, ada orang ada piti, orang tak ada piti. Ini tak ngejereke, bawa makuk. Neh, maknanya ni dia cerita. Di Jepun ada dah, di Belanda ada dah. Dia ada macam tangan getah gitu. Faham? Itu baik ke bawah. Tekang eh, cium. Maknanya malah dah nak gonyo sendiri. Pasal kaya tu, pasal piti banyak. Cikgu, kalau piti banyak beli tak? Beli ya? Nampak? Salah sedok tengok eh. Nah, duduk molek aku jangan duduk belakang ah. Ha. Lama tangan tu tak depan balik awal aku. Nah, maknanya habis dia nak kong, dia nak rengang-rengang lagi, nak rengang-rengang lagi. Tak. Pasal apa? Pasal nak senang-senang lagi, nak senang-senang lagi. Tak salah mu nak reka-reka lah. Nah. Ha.